Ma, wangi apa nih? Perasaan papa mencium keharuman yang berbeda sama yang kemarin. Nah, sekarang serasa liburan di Ueno Park Tokyo, menikmati bunga sakura bermekaran. Ganti lagi ya, Ma? Iya, oh. Mama lagi pakai sok dan lantai fine fragrance baru nih. Kemarin Mama pakai varian Purple Twilight, wangi bunga oris yang romantis. Dan sekarang pakai varian Sakura Blossom. Sensasi bunga sakura serasa lagi di Jepang. Aku suka wanginya, Ma. Segar, segar, segar. Lantainya bersih. Baru, sok dan lantai fine fragrance hadir dengan dua wangi mewah. Purple Twilight, wangi bunga oris yang romantis. Sakura Blossom, sensasi bunga sakura seperti musim semi di Jepang. Dengan inovasi baru, Extra Protective Floor Shield Technology, efektif melindungi lantai dari kuman yang bermutasi. Wangi mewahnya long lasting hingga 8 jam. Pantes, pakai sok clean lantai ya? Jadi bikin kita sekeluarga nyaman dan lebih betah di rumah. Sok clean lantai fine fragrance. Wings Care.